hari berteman sepi. Bila rindu tak tertahan lagi, air mata membasahi pipi. Sudah aku menanti, risau-risau dalam hati ini, mengharapkan engkau kembali. Akhirnya kau pulang, rindu dan derita ku hilang. Bukanlah milikku lagi. Kau hancurkan mimpi-mimpi. Engkau datang tak sendiri. Kau ingkari janji-janji. Kau nodai cinta suci. Bukan.